Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Babul maf'uli fihi maf'ul fi atau darab, darab zaman atau darab makan. Nah, qala wa huwa yusamma darab az-zaman wa darab al-makan. Nah, ini yang dinamakan dengan darab zaman dan darab makan. Qala darab zaman huwa ismu zamani al-mansubu bi taqdiri fi. Nah, darab zaman dia isim mansub dengan kalau ditakdirkan ada fi-nya. Misal al-yauma fil yaumi kada misalkan. Ya. Yauma sabati fi yaumi sabati, al-lailata fi lailati, gudwatan fi gudwati, bukratan saharan, gadan atamatan sabahan, masaan abadan, amadan wahidan wa aman wa syahran wa usbu'an wa sa'atan. Nah, ini semua adalah dharab zaman. Ketika dimansub ya bil fathah itu ala takdiri fi, ya seakan-akan ada takdir fi-nya. Nah, misalkan kita mengatakan sa usafiru ila makkata yauma as-sabti misalkan, berarti takdirnya fi yaumis sabti. Nah, taib barakallahu fikum. Qala syarih hafizallahu ta'ala wa qawluhu babul maf'ul fi hadha huwa an-naw'u salisu minal mansubat. Ini yang ketiga dari mansubat. Setelah maf'ul bih dan cabang yang munada maupun istighal, maf'ul mutlak dan sekarang maf'ul fi. Wa hadhihi at-tasmiyatu lil kufiyyin wa sammahu al-basriyuna dharfan. Nah, maf'ul fihi ini dinamakan oleh kaum kufiyun, sedangkan basriyun kita menamakannya dengan dharab. Ya. Kalau kita namainya apa? Dua-duanya. Dharab atau maf'ul fi. Nah, kata musannif apa? Wala musyahata fil istilah. Nah, enggak perlu ada musyahah. Ya, perdebatan yang enggak penting terkait istilah. Wa qawluhu wa huwa al-musamma, dan inilah yang dinamakan dharfa zamani wa dharfa al-makani. Inilah yang dinamakan dengan dharab zaman dan dharab makan. Ini yang versi basriyun. Ya, penamaannya. Kalau kufiyun tadi apa? Maf'ul fi. Wa innama jama'uhuma al-musannifu, dan musannif menjamaknya, menggabungkannya, al-Hattabi sahibul mutamimah, ya, menggabungkannya dharab zaman dharab makan, taba'an lil asli fi babin wahidi, karena beliau mengikuti asalnya. Ya, asalnya itu al-ajrumiyah, sahib al-ajrumiyah, mengumpulkan keduanya ini dalam satu bab. Ya, litasyabihihima wa taqaribi ahkamihima, karena keserupaan keduanya, ya, dalam, ya, dan juga karena taqarub, ya, karena hampir-hampir sama hukum keduanya. Ya, baik. Wa afrada kullan bita'rifi bita'rifin ya khussuhu wa afrada, namun mu'alif ya Sahibul Mutamimah di sini menyebutkan secara tersendiri kullan masing-masing, ya. Itu tanwin, itu tanwin iwat. Ya, aslinya gimana? Ya. Ya. Kula itu dari kullal maf'ul wal kula. Kula dharab zaman makan itu. Ditarifin dengan sebuah definisi yang yakhussuhu. Yang khusus baginya masing-masing. Makanya beliau beliau bagi dharab zaman apa definisi isim zaman mansub. Nah, li'alla yashtabiha ahaduhuma bil akhar alal mubtadi. Nah, supaya tidak sama, ya, tidak sama, tidak yashtabih, tidak tersamarkan salah satunya dengan yang lain bagi pemula. Wa idza urida ta'rifuz zamani. Ya, apabila yang dikehendaki adalah definisi, ya, dharab zama apa? Wa idza urida ta'rifadz dzarfaini bi ta'rifin wahidin. Nah, apabila yang dikehendaki adalah definisi dari dua dharab tadi dengan definisi satu definisi aja masing-masing, maka dikatakan qila huwa al-ismu al-mansub bi taqdiri fi. Isim mansub. Nah, tapi kalau dikatakan hakikat dharab zaman, ismu zaman al-mansub bitakdiri fi. Baik, wa qawluhu huwa ismu zaman kharaja bihi ismul makan. Ketika disebutkan dharab zaman, berarti enggak masuk ini dharab makan, isim makan. Ini lagi yang dibahas dharab zaman dulu. Ya. Wa qawluhu al-mansub kharaja bihi al-marfu'. Maka enggak masuk di sini isim zaman yang marfu' wal majrur. Majrur juga enggak masuk walaupun dia isim zaman. Contoh yang marfu' yaumul jumu'ati yaumun sa'idun. Nah, ini yaumun, yaumul jumu'ah dan yaumun sa'idun bukan dzaraf. Ya. Dia bukan maf'ul fi. Loh, kan dia isim zaman. Iya, tapi dia enggak mansub. Ya, dia wajib marfu. Sebagai apa? Yang pertama sebagai mubtada wa huwa mudaf. Yang kedua sebagai apa? Khobar. Ya. Wa farihtu bi yaumil jumu'ati. Nah, ini juga yaumil. Dia bukan maf'ul fi. Loh, kan dia isim zaman. Iya, isim zaman. Tapi enggak mansub. Kenapa? Karena dia majrur. Fala yuqalu lahumā dzarfun fil istilah. Maka keduanya enggak boleh disebut sebagai dzarf secara istilah. Baik. Wa qawluhu bi taqdiri fi. Nah, dia isim zaman mansub takdirnya takdir fi. Tadi di awal sudah saya sebutin, ya. Nah. Ai adalatu ala dzarfiyah, dia yang dia menunjukkan kepada makna dzarfiyah. Ya, dzarfiyah itu paham enggak dzarfiyah? Di antara makna huruf fi adalah dzarfiyah. Ya. Misalkan saya katakan begini, di antara makna huruf fi adalah dzarfiyah. Ya. Mana spidolnya sih? Ya. Zaidun fiddari, perhatikan. Ya, Zaidun fiddar. Nah, huruf fi harfu jar. Ya. Yadullu ala az-zarfiyah. Zarfiyah itu kalau kita terjemahkan itu apa? Di dalam. Ya. Kan ada rumah, Zaidun di dalam rumah. Nah, itu menunjukkan makna situ. Ya, di dalam, di gitu. Makna di. Nah. Taib. Mana lagi tadi? Fakharaja bihi ismu zaman al-mansub. Maka enggak masuk dengan takdir fi di sini isim zaman mansub. Ala ghairi takdiri fi, yang pada makna selain takdir fi. Contoh, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Perhatikan, yauman di situ enggak menunjukkan makna dzarfiyah walaupun di isim zaman Walaupun dia juga mansub, namun mansubnya bukan sebagai maf'ul fi. Yauman maf'ulun bih. Dia maf'ul bih dari apa? Dari nakhafu. Ya, dari nakhafu. Li'anna al-khawfa waqa'a 'alaihi wa lam yaqa' fihi. Karena yang namanya khauf, ya, itu terletak padanya. Artinya dia takut sama suatu hari itu. Bukan khauf yaqa' fihi, bukannya khauf pada hari itu, gitu. Ngerti enggak? Jadi dia takut sama khauf. Bukannya si khauf ada pada hari itu. Ngerti enggak sih? Nah, misalkan saya kata begini. Ya. Sa'usafiru ila Makkata yauma sabati. Udah? Yauma sabati. Ini menunjukkan mana dzarfiyah enggak? Menunjukkan. Ya. Kenapa? Karena antum safarnya pada hari Sabtu, pada hari itu. Nah, sekarang uhibbu yauma sabati. Nah, yauma sabati ini sekarang apa i'rabnya? Sekarang dia isim zaman bukan? Isim zaman. Bukan isim zaman. Mansub bukan? Mansub. Baik. Kita kesampingkan dulu dia maf'ul fih, dia maf'ul bih. Nah, dia kan maf'ul bih di sini ya. Maf'ul bih dari uhibbu. Ya, amilnya uhibbu. Nah, kenapa dia bukan maf'ul fih? Karena ya. Yang namanya mahabbah waqa'a ala ya, ala yaumi sabat. Ya. Walam yaqa' fi yaumi sabat, gitu kan. Kan gini, uhibbu yauma sabati. Ya, jadi mahabbah cinta itu kepada hari Sabtu. Bukan cinta di hari Sabtu. Nah, yang lain memang ulfi pada hari itu. Nah. Taib. Nah. Paham enggak sini? Yaumal Ahad da'autu abi ilal madinati. Ah. Yaumal Ahadi ya. Da'autu abi ilal madinati, pada hari Minggu aku ajak ayah ke kota. Yaumal Ahadi. Yaumal Ahadi ini apa? Isim zaman bukan? Mansub bukan? Mansub. Nah, maf'ul fi atau maf'ul bih? Kenapa? Karena da'watul abi ya, mengajak bapak ilal Madinah ya, ke Madinah itu apa? Yaqa'u fihi, terjadi pada hari itu. Bukan da'watul abi itu, bukan dakwah waqa'a 'ala yaumil ahad, bukan. Yang antum ajak bapak antum, bukan ajak yaumul ahad. Ya. Namun terjadinya pada hari itu. Ini ngerti enggak? Li'annal khawfa waqa'a 'alaihi waqa'a yaum wa lam yaqa' fihi wa lam yaqa' fi dzalikal yaum fi hadzal yaum. Ngerti enggak sih? Hah? Ngerti? Masih kayak kebelit-belit. Nah. Baik. Ahmad, gimana Ahmad? Nah. Nabil. Udah mulai, siapa yang udah mulai ngerti? Ya paham ya? Wa qaulun nahwiyyin ala taqdiri fi. Nah, dan perkataan para ulama nahwu ini takdirnya takdir fi dzarfiyah. Ya, kayak tadi. Ya, yaumal ahadi ya. Da'autu abi ilal madinati. Hari Ahad aku ajak bapakku ke kota. Nah. Al-muradu bitakdiri, al-muradu yang dimaksud takdirun maknaha. Takdiru maknaha. Takdiru maknaha. Nah, yang dimaksud dengan ala takdiri fi, takdirnya maknanya aja, makna fi. La lafzuha. La lafziha. Bukan takdir lafad fi. Li'annahu qad yasihhu at-tasrihu biha qabla ba'di dzurufi. Karena ya boleh-boleh saja. Ditasrih. Disebutkan dengan terang-terangan, dengan jelas, pakai fi sebelum ada sebagian dorof sekalipun. Contoh nahu jalastu qablahu wa ba'dahu wa indahu wa ma'ahu wa nahwu dzalik. Jadi antum ketinggalan la tadi. Mana? Qad la yasih. Oh iya. Fa innahu qad la yasih. Udah. Terkadang enggak sah. Ya. Jadi antum bilangnya boleh-boleh. Oh, boleh ya. Berarti ketinggalan la-nya ya. Hmm. Li'annahu qad la yasihu at-tasrihu. Ya, karena terkadang enggak bisa ditasrih dengan dzarfiyah dengan makna fi sebelum sebagian dzarf. Jalastu qablahu. Nah, ini enggak bisa jalastu fi gitu kan. Ba'dahu fi, ya. Indahu fi, ma'ahu fi, ya, itu enggak bisa. Wa nahu dzalik. Fa'idatun. Nah, fa'idah. Adzarfiyah kaunu syai' yastakirru fihi syai'un akharu. Hakikatan nahu sallaitu yawmal jum'ah au hukman nahu sumtu yawmal jum'ati. Nah, adzarfiyah kaunu syai' yastakirru fihi bi syai'in yastakirru fihi syai'un akharu. Ya. Adzarfiyah itu keberadaan sesuatu, ya, yang menetap pada sesuatu tersebut, sesuatu yang lain, ada hal yang lain. Ya. Dia keberadaan sesuatu, keadaan sesuatu yang menetap pada sesuatu tersebut, ada hal yang lain. Apakah secara hakiki pada contoh shalaitu yaumal jumuah, ya, atau secara hukum sumtu yaumal jumuah. Nah, kalau hakiki kan sholat itu, sholat antum betul-betul di hari Jumat. Ya. Kalau hukum, secara hukum puasa. Taib, keberadaan sesuatunya pada hari itu, menetap pada saat itu. Tanbihun. Ya, di sini lihat, ada yang perlu diperhatikan. An-nasibu lidharfi, mana yang menasabkan dharab? Ya, misalkan kita katakan, ya, sapartu ilama kata yaumas sabti, yaumal ahadi, yaumal jumuati. Mana amil dari yauma ini sehingga yauma ini mansub? An-nasibu li dzarfi huwal fi'lu. Yang menasabkan adalah fi'il itu sendiri. Kalau ada sebelumnya. Au syibhuhu. Kalau enggak ada fi'il, ya yang serupa dengan fi'il, isim fa'il. Ya, sifat musyabbahah. Ya. Kemudian madzkuran kana apakah disebutkan sumtu yaumal Arafah? Berarti amil dari yauma sumtu. Ya. Wa nahu ana musafirun godan. Berarti amil dari godan apa? Isim fa'il musafirun. Ya. Au mahdhufan. Atau mahdhuf, amilnya mahdhuf. Nah, mahdhuf ini dua hukum, bisa jawazan, bisa wujuban. Kalau jawazan nahu. Ya. Yaumul khamis liman qalaq mata qadimta. Ah. Kan ada orang yang bertanya pada antum, mata qadimta, kapan ente datang? Yaumal khamis. Ini boleh dijawaz, boleh dihadaf amilnya. Takdirnya qadimtu yaumal khamis. Berarti amilnya qadimtu. Ya. Berarti boleh menghadaf amilnya. Kalau jelas ada dalil. Ya, ya dulu ala dalik. Ya, yang menunjukkan akan adanya yang dihadaf tadi jelasnya. Asani yang kedua, amilnya itu wajib dihadap. Ya, lahu mawadi'u. Ini ada berapa tempat? Minha idza waqa'a adzarfu khabaron. Yang kedua, yang pertama, yang di antara apabila dzaraf terletak sebagai khabar. Al-qitalu al-yauma. Peperangan hari ini. Ini kan al-yauma sebenarnya ini khabar ya. Nanti dia ini kita katakan dia maf'ul fi, ya, mansub. Nah, jumlah maf'ul fi ma'a, kan yang namanya maf'ul fi ada amilnya ya. Nah, jumlah yang takdirnya apa? Mustaqirun al-yawma, gitu kan? Nah, nanti jumlah mustaqirun al-yawma fi mahalli raf'in naf sebagai khobar dari al-qital. Ya, al-qitalu al-yawma. Ah, ini wajib dihadap itu amilnya kalau dia sebagai khobar. Ya. Perang mustaqir pada hari ini. Terjadi pada hari ini. Ya. Nahu qaulika al-yawma. Wa qauluhu nahu qaulika. Nahu al-yawma ila akhir. Dzurufuz zamani katsiratun, yaitu dzaraf zaman itu banyak. Dzakara al-musannifu, musannif menyebutkan ya, iddatan, beberapa bagian. Minha yasduku alaiha atarifu sabiku, di antaranya yang memang cocok definisi yang lalu untuk dia, wahia al-yauma ya, mu'rafan, mu'rafan kana, atau kita bisa juga mu'arrafan kana, yang dia ma'rifat kana, sumtu al-yauma atau yaumal khamis, au munkaran, mu'rafan aja ya. Wa munkaran, munkaran nakirah, sumtu yauman. Wahuwa apa sih sumtu itu, sauman itu, min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syams, ya, dimulai dari terbitnya fajar sadiq sampai matahari. Ini saum, ini saum istilahan, karena kalau saum lugatan maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dia jadi ngomong bisa. Maryam kan gitu. Inni nadartu li rabb li rahmani sauman. Sauman. Ya. Falan ukallima al-yawma insiya. Naam. Asani al-lailah, enggak sekedar yaum aja ya. Ya, al-lailah. Malam. I'takaftu al-lailata, aku i'tikaf pada malam hari. Au lailatal jumu'ati. Au lailatan. Nah, itu boleh tiga semua. Wa hiya min ghurubi syams ila tulu'il fajr. Dimulai dari ya, terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, itu malam. Maka niat itu di malam hari, dimulai habis buka sampai menjelang azan subuh. Niat, niat itu kan yang dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yubayyitu siyam minal laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka enggak ada puasa buat dia. Puasa udah niat belum? Nawa itu sama kok. Mana lagi tadi? Gudwatan. Nah, gudwa. Nahu zurtu, zurtuka gudwatas sabti. Au gudwatan bitanwin wa adami, dengan tanwin atau tanpa tanwin. Fatanwin ala sarfi, berarti kalau tanwin ya dia sarf. Tanpa tanwin mamnu' min as-sarf. Wal ma'na hina idin gudwata ayyi yaumin kana, kalau pakai tanwin. Wa adamuhu, kalau pakai tanpa tanwin, alal man'i, berarti dia mamnu' min as-sarf. Apa ilahnya? Lil alamiyah wa ta'nis bi ghairi alif. Alamiyah dan ta'nis bi ghairi alif. Wal ma'na hina idin ya, zurtuka gudwata yaumin muayyanin, pada pagi hari, min salati subah ila salat ila tulu'il syams. Itu gudwah, gudwatan wa asila bukrat, gudwatan wa bukratan. Itu dimulai dari salat subuh sampai terbitnya matahari. Bukratan ya, safartu bukratal khamis. Bukrah bitanwin wa adamuhu kama taqaddama fi gudwah. Bisa munsharif atau ghairu munsharif, maknanya sama. Ya, wa hiya awwalun nahar, awal siang. Wa awwalun nahar, awal siang itu dimulai dari apa? Min tulu'il fajr, dimulai dari terbitnya fajar. Ala sahih wa qila min tulu'il syams, ada yang mengatakan dimulai dari terbitnya matahari. Enggak ada saharon dan berikutnya nanti ya. Saharon, nahu istaiqatu saharon, saya bangun pada waktu sahur. Au saharol jum'ah, au sahara bi ghairi tanwin li yaumin muayyanin, kalau tanpa tanwin untuk hari tertentu. Mamnu'an minasarab lil alamiyah wal adl, ya, alamiah dan adil. Biasanya adil itu wazan fu'al ya. Taib. Al-mu'arraf bi'al wa huwa akhirul lail wa qubailil fajar. Ya, atau juga bisa dipakai ma'rifat dengan al. Apa itu sahur? Akhir malam menjelang fajar. Itu baru sahur. Bukan jam 12 malam sahur. Taib, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.